semuanya pada minum teh Rio nih. Mas Rasa Biru. Sampai gitu banget jedotnya. Iya mas, lagi minum teh Rio original. Enak banget. Mantap. Teh Rio gula batu juga om. Teh sama gula batunya nyatu, seger deh. Widih, kalau yang teh Rio madu dududududu. Kalau teh Rio madu, madunya dan manis dong, kayak kamu. Mas Toro bisa aja deh, mau teh Rionya juga ya? Ya maulah, teh Rio. Dibuatnya dari daun teh berkualitas dan gula asli. Dan cuma teh Rio yang dikemas pakai nano seal advance. Jadi kualitas sama rasanya tetap terjaga. Jadi kalau abis minum teh Rio, gimana rasanya? Segarnya kemepian. Teh Rio, kena enaknya dari Wings Food.